Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din azzani wa azzakumullah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Asy-Syari'ah karya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Naam. Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala menyebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, sebagiannya, tidak semuanya beliau sebutkan. Wa illa kathura, ya. Padahal sangat banyak di dalam Al-Quran dalil nas yang menjelaskan kalau iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, terakhir yang kita baca adalah penukilan Imam Al-Ajurri terhadap surat Al-Muddatsir ayat ke-31. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaikatan. Barakallahu fikum. Naam. Di mana disebutkan dalam ayat tersebut, barakallahu fikum, bahwa jumlah ya malaikat, barakallahu fikum, penjaga neraka hanya 19. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga hal itu membuat orang-orang kafir meremehkan dan mengentengkan perkara neraka. Naam. Barakallahu fikum. Sehingga mereka berpendapat kalau memang neraka itu cuma dijaga 19, maka apa? Gampang ya, kita akan kudeta neraka. Nah, tinggal satu orang keroyok, ya, tinggal satu malaikat dikeroyok 10 orang pasti keok malaikatnya. Nah, ya, kalau 19, ya paling kita butuh 190 orang, masa enggak cukup orang Quraisy. Nah, barakallahu fik. Tayyib, itu kebodohan, ya, dari orang yang memang dijuluki dengan bapak kebodohan. Ya, Abu Jahl. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, dipikirnya perkara malaikat atau malaikat itu, barakallahu fikum, sosok ya makhluk seperti manusia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Padahal malaikat Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, sangatlah besar. Naam. Ya. Bumi ini saja yang kita naungi, barakallahu fikum, yang kita berada di atasnya. Tayyib. Kalau dibandingkan dengan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin bagaikan apa? Sebutir biji. Nah, iya. Barakallahu fikum. Sehingga seandainya manusia seluruh dunia ngeroyok satu malaikat, enggak mungkin bisa menang. Paham ya? Nah, sehingga sangat bodoh, benar-benar qaulun mudhik. Ya. Itu kalau bahasanya barakallahu fikum Syekh Mukbil ya. Nah, hadzal kalam takadu syamsu tadhak. Ya. Ucapan ini ya. Barakallahu fikum hampir-hampir sang mentari tertawa terbahak-bahak ketika mendengarkannya. Nah, barakallahu fikum. Sebuah barakallahu fikum lawakan ya, sebuah barakallahu fikum na'am, perkara yang sangat barakallahu fikum ya lucu. Nah, ada orang punya pemikiran seperti itu. Nah, lucu karena kedunguan dan kebodohannya. Barakallahu fikum. Ayyib. Al-muhim, itu yang kita bahas kemarin. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Dan ini yang terakhir beliau cukupkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tayyib. Surat Ali Imran ayat 173. Allah mengatakan, dan mereka-mereka yang berkata kepada mereka, barakallahu fikum. Tayyib. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ukhtulifa fi qawlihi alladhina qala lahum annas. Diperselisihkan tentang siapakah gerangan yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Ya. Orang yang mengancam. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Kaum muslimin, kaum mukminin, ya. Alladzina itu siapa? Kalau lahum itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, yang dimaksud dengan alladzina siapa? Ada perselisihan di kalangan mereka. Qala Mujahid wa Muqatil, Muqatil Ibnu al-Balkhi sahibu tafsir, wa Ikrimah wal Kalbi. Berkata Mujahid, Imam Mujahid, Muqatil Ibn al-Balkhi dan Ikrimah dan juga Al-Kalbi, huwa Nu'aim Ibn Mas'ud Al-Asja'i. Huwa Nu'aim Ibn Mas'ud Al-Asja'i. Tayyib. Yang dimaksud dengan alladzina itu adalah Nu'aim bin Mas'ud Al-Asja'i. Wallafzu 'amun. Tetapi maknanya umum. Mencakup manusia-manusia yang satu karakter, satu kondisi dengan Nu'aim bin Mas'ud al-Asja'i. Mereka-mereka yang suka mengancam dan menakut-nakuti orang-orang beriman, orang-orang yang baik. Nah, ya, al-lafzu 'am wal ma'a wa ma'na khas. Wal-lafzul 'amun wa ma'nal khasun. Lafadznya umum. Walaupun secara makna barakallahu fikum ayat ini ya berkaitan dengan Nu'aim bin Mas'ud. Waqala Ibnu Ishaq wa jama'atun berkata Ibnu Ishaq dan sekelompok ulama-ulama tafsir yang lain, yuridu annas raqbah Abdul Qais. Marru bi Abi Sufyan. Fasaddahum ilal muslimina liyuthabbituhum Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Bahwa yang diancam adalah rombongannya Abdul Qais ketika mereka melewati rombongannya Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, ketika masih dalam kondisi barakallahu fikum ya kufur. Nah, ketika rombongan ini melewati rombongan Abu Sufyan, fasaddahum, maka mereka pun menghalangi ya jalur dan perjalanan mereka untuk bergabung dengan kaum muslimin. Untuk apa? Menakut-nakuti mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa qila annas huna al-munafiqun. Ada juga yang mengatakan manusia di sini adalah kaum munafikin. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Mereka menakut-nakuti kaum muslimin agar mengurungkan niatan mereka untuk berperang melawan kaum musyrikin Quraisy. Barakallahu fikum. Nah, ya, kami ini baik sama kalian. Kami sangat perhatian dengan kalian. Kami tidak mau kalian mati konyol. Ya, kalian mati percuma. Nah, pasukan kaum musyrikin Quraisy itu, ya, nah, dari segala penjuru. Nah, kalian jangan berangkat. Barakallahu fikum. Baik. Al-muhim. Sehingga barakallahu fikum, dari sini kita bisa mengambil faedah. Tayyib. Anna lisyaitan makaidu wa madakhilu. Ya, anna lisyaitan tayyib makaida wa madakhila. Naam. Anna lisyaitan makaida wa madakhila. Bahwa setan, entah setan dari kalangan manusia atau setan dari kalangan bangsa jin, mereka memiliki makaid. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tipu daya. Wa madakhil. Celah-celah. Naam. Yang bisa mereka susupi, yang bisa mereka masuki untuk barakallahu fikum membuat anak Adam, terkhusus barakallahu fikum adalah orang-orang Islam, ya, keluar dari jalan yang benar. Nah, ya. Tayyib. Jadi asyaitan sangat paham tentang anak manusia. Bahkan bisa jadi setan itu lebih paham tentang kita daripada kita sendiri. Ya, setan itu lebih mengerti kamu daripada dirimu sendiri. Nah, tahu. Ya, barakallahu fikum. Baik. Bagaimana tidak? Setan mengamati kita itu 24 jam. Ya. Nah, selalu melihat, memantau, mengawasi, menunggu celah dan lengah anak Adam tadi. Paham ya? Dilihatin terus, kapan nih? Apalagi khususnya para penuntut ilmu. Ya, orang-orang saleh, para wali-wali Allah. Nah, barakallahu fikum. Itu lebih intens, ya, lebih perhatian setan itu dibandingkan apa sama manusia-manusia barakallahu fikum. Kalau yang kafir, ya, setan nggak terlalu, ya, yang kafir sudah hancur, nggak ada yang bisa dicuri dari orang kafir. Yang muslim-muslim ini, yang muslim abangan gampang. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang diperhatikan oleh setan itu adalah orang-orang yang memang saleh, orang-orang yang sudah berada di jalan yang benar. Setan sangat perhatian loh sama kita. Ya, orang-orang yang berada di jalur yang benar itu sangat diperhatikan oleh setan. Nah, buktinya apa? Dia itu selalu memberikan barakallahu fikum bisikan-bisikan. Ya, nah, tayyib. Wa inni laminan nasihin, sebagaimana yang dia bisikkan kepada Adam dan Hawa. Ya, saya ini orang baik, cuman mau menasehati. Ya, jadi setiap dalam jalan kebaikan kita, mesti setan akan berikan nasihat. Ya, barakallahu fikum. Jadi setan itu sangat perhatian, tapi dengan konotasi yang negatif. Ya, perhatiannya itu untuk menyesatkan kita, bukan membawa kita pada kebaikan. Nah, paham ya? Makanya tadi saya mengatakan setan itu bisa lebih kenal dengan kamu daripada dirimu sendiri. Nah, ya, karena dia selalu mengawasi kita. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sedangkan seorang insan barakallahu fikum yang tidak mengenali dirinya sendiri, lebih banyak apa? Lebih banyak jatuh dalam yang namanya ghaflah wa dzuhul, ya, barakallahu fikum, wa dzulm wa nisyan. Nah, sedikit sekali orang-orang yang sering melakukan yang namanya muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri. Nah, lebih sering menilai dirinya sendiri daripada menilai orang lain. Paham ya? Akhirnya apa? Karena dia lebih banyak menilai orang lain, si fulan begini, ah si fulan itu payah, dia begini begini begini. Si Abu fulan ya begitu, ya. Fulanah sama aja. Ya kan? Nah, Jadi dia kalau nilai orang lain, ya, wah detail. Barakallahu fikum. Nah, urut. Ya, bahkan dia ada dokumentasinya. Ya kan? Datanya lengkap. Ya, nah, sak foto-fotonya ada dia. Kerjaanmu nih. Ya. Jadi kalau nilai orang lain luar biasa. Nah, tapi menilai dirinya sendiri jarang. Paham ya? Nah, makanya tadi ternyata setan lebih kenal dengan dia daripada dia sendiri dengan dirinya. Kenapa? Karena dia lebih sering menilai orang lain daripada menilai dirinya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi setan itu memiliki barakallahu fikum makaid dan madakhil. Madakhil wal makaid. Setan tahu dari celah sebelah mana dia harus masuk. Ketika apa? Celah itu dibuka oleh anak Adam. Ketika dia dalam kondisi lalai. Ketika setan memiliki peluang pada celah tadi, setan masukkan makaid tipu dayanya. Wah, masuk dari sini nih. Yang pas tipu dayanya ini. Eh, sini lagi terbuka nih. Masuk dari sebelah sini. Tipu dayanya ini. Paham ya? Nah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan sangat mengerti. Ya, dari arah mana dia tahu, dia masuk. Nah. Jadi setan itu barakallahu fikum memiliki madakhil wal makaid. Dia tahu di mana dia harus masuk. Dia tahu tipu daya apa yang paling cocok di celah tadi. Ya, banyak pelajaran. Paham ya? Jadi tadi apa? Kalau kita ingin barakallahu fikum selamat dari madakhil dan makaid syaitan, nah, yang pertama apa? Kita harus lebih banyak mengenal diri kita. Ya. Artinya apa? Sering menilai diri kita. Sering muhasabah. Hasibu anfusakum. Nah. Barakallahu fikum. Mafhum? Tetapi. Ini poin juga terkadang. Itu dimanfaatkan oleh syaitan loh. Ya. Akhi harus lebih banyak koreksi diri sendiri daripada koreksi orang lain. Tetapi ya kalimatul haq wa yuridu bihil batil. Kalimatnya benar tapi yang diinginkan kebatilan. Apa itu? Tinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Paham ya? Nah, sudah lain ini enggak usah ngurusi orang lain, urusi dirimu sendiri. Lebih banyak menilai dirimu sendiri. Akhirnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar apa? Dibuang. Paham ya? Setan itu licin barakallahu fikum. Nah, makanya kalau kita bodoh ya, enggak belajar ilmu agama, ya sudah. Ya. Nah, begitu gampang barakallahu fikum syaitan akan melibas dia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi kalau kita barakallahu fikum belajar ilmu agama, ya, nah, dan itulah yang paling barakallahu fikum memberatkan syaitan. Paling susah itu apa? Kalau sudah berhadapan sama orang berilmu, ya, nah, bisa-bisa apa? Setan itu hanya dapat capek, letih, ya. Barakallahu fikum, sudah capek badan, capek pikiran. Bayangkan. Ya. Nah, yang pertama, goda orang yang berilmu untuk membuat dia terjatuh dalam barakallahu fikum. Penyimpangan, susahnya amit-amit. Dikasih umpan ini, ngerti. Ha, jebakan. Ya kan? Dikasih umpan yang ini, tahu. Barakallahu fikum. Nah, Ya, dikasih umpan yang ini, ya dia enggak tahu nih, lagi futur dia. Dia lagi lalai, dia lagi lemah. Disamber samanya sama orang yang berilmu tadi. Tapi karena berilmu dia tahu caranya kembali. Dia tahu ini udah tersesat nih, jauh nih. Ya, nah. Karena dia punya ilmu, dia punya navigator, dia tahu harus kembali kemana. Ya. Jadi ketika dia jatuh dalam dosa, bukan terus-menerus di atas dosa tadi. Istighfar kepada Allah. Taubat kepada Allah. Berinabah kepada Allah. Akhirnya apa? Setelah itu, malah lebih waspada. Wah, ini bahaya nih. Jebakan setan ini luar biasa. Jadi ketika dia jatuh dalam perangkap, itu membuat dia semakin menjadi orang yang waspada. Paham ya? Makanya setan pusing kalau lawan orang berilmu itu. Sudah godanya susah, capek, ya. Nah, ketika dia jatuh dalam perangkat, enak sekali selamatnya. Lolosnya enak sekali. Tinggal, astagfirullahaladzim, fa'atubu ilaih. Sudah, dosa-dosanya kan hapus semua. Aduh, gitu ya. Nah, godanya susah, ya. Kena perangkap, loh, lolosnya kok gampang. Tapi habis itu apa? Lebih susah lagi. Makanya jangan malas-malas belajar ilmu agama. Itu harus menjadi motivasi kita dalam menuntut ilmu. Ya, nah, orang yang berilmu itu, barakallahu fikum, paling membuat setan-setan itu frustasi. Ya, galau, barakallahu fikum, na'am, tayyib. Piye cara menghadapinya. Nah, paham ya? Tapi kalau orang-orang yang jahil, ya, barakallahu fikum, seneng setan. Makanya godaan yang paling kuat yang digencarkan oleh syaitan adalah penuntut ilmu. Ya opo carane, ya bagaimana caranya agar apa? Santri-santri ini enggak lanjut belajarnya. Ya, berhenti menuntut ilmu. Kalau sudah keluar ya dari gemblengan pondok pesantren, wenak. Ya, dalam apa? Dalam merangkap mereka dan menjebak mereka. Ya, bakal jadi teman-teman setan dalam neraka. Pikirkan baik-baik. Nah, Al Muadzin ya Adin. Baik, kita lanjutkan. Itu faedah yang pertama yang bisa kita petik, ya. Nah, bahwa setan itu memiliki tempat masuk pada celah-celah diri kita dan beragam tipu daya untuk barakallahu fikum memperdaya kita. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, barakallahu fikum, anna min maka'idis syaitan wa ashabihi. Anna min maka'idis syaitan wa ashabihi. Bahwa di antara tipu daya syaitan dan konco-konconya, ya, dan teman-temannya, wahia at-tahwif, ya, wahia at-tahwif. Di antara bentuk tipu daya setan dan teman-temannya adalah at-tahwif. Asal kata dari khawwafa yukhawwifu tahwifan. Menakut-nakuti. Ya, Barakallahu fikum. Tidak lain dan tidak bukan, barakallahu fikum, karena memang setan sekali lagi sangat paham dan mengerti karakter manusia. Imam Ibnu Hazm, barakallahu fikum, beliau menyebutkan dalam kitab Tahdzibul Akhlaq Wasiyar, seingat saya, ya, bahwa yang menjadi madar, ya, titik yang menjadi tempat berputarnya perilaku dan tindakan manusia itu adalah rasa takut. Ya. Nah. Jadi manusia itu akan bertindak, akan bereaksi, akan berbuat, pemicunya adalah rasa takut. Orang makan. Kenapa dia makan? Karena takut lapar. Ya kan? Nah, ada juga yang makan bukan karena takut lapar, tapi takut apa? Takut dimarahin. Ya, nah, kadang takut dimarahin uminya, kadang takut dimarahin abinya. Ya, apa kamu gak makan? Ya, nanti kamu lemes gini ini, makan. Padahal dia gak pengen makan, akhirnya dia makan. Paham ya? Nah, barakallahu. Ada juga orang yang tidak makan karena takut. Ya, di antaranya apa? Takut gemuk. Ya? Nah. Ya. Kenapa yang tidak makan? Takut gemuk, Ustaz. Nah. Enggak makan gara-gara takut. Makan gara-gara takut. Apa lagi? Kawin. Nah, nikah. Kenapa orang menikah? Karena takut. Ya, nah. Macam-macam takutnya. Barakallahu fikum. Ada yang takut hidup sendirian. Ya, dia gak berani hidup sendirian. Nah. Ada yang barakallahu fikum takut dengan apa? Pertanyaan orang-orang. Kapan kawin? Kapan kawin? Kapan kawin? Konco wis rapi kabeh. Nah, ya. Temanmu sudah satu angkatan nikah semua. Kamu kapan kawinnya? Kapan kawin? Wah, dia takut dengan pertanyaan kapan kawin. Akhirnya dia kawin. Akhirnya dia nikah. Padahal dia belum kepingin nikah. Ya gak? Ada juga yang gak nikah-nikah, gak kawin-kawin. Karena takut juga. Ya. Kenapa kamu gak nikah? Takut Ustaz, kalau nikah itu gak bebas. Nah, kalau masih bujangan enak. Ke tempat temannya di sini, di sana, di sana. Ya, gak ada beban, gak ada komitmen. Nah. Ya kan? Semua perbuatan dan perilaku anak manusia dilandasi oleh rasa takut. Ya. Dia melakukan, dia meninggalkan karena rasa takut. Nah. Makanya khauf itu kan dimasukkan dalam kategori ibadah. Iya. Nah, dalam kitab Usul Salasa, khauf itu minal ibadah. Dalam bentuk khauf yang lain, khasyah. Nah. Karena barakallahu fikum manusia itu memang mau tidak mau punya rasa takut. Setan tahu di situ titiknya. Lah, ini dia. Paham ya? Manusia itu pasti segala sesuatu yang melandasi perilaku dan tindak tanduknya adalah rasa takut. Caranya gimana? Takut-takutin manusia tadi. Ya? Nah. Jangan setan aja belajar tentang kita. Kita juga perlu belajar tentang setan. Gitu ya. Maksudnya apa? Tipu dayanya kita pelajari. Bagaimana bentuk-bentuk jebakannya. Ya. Nah. Setan mungkin mengadakan riset tentang anak manusia sesuai dengan perkembangan zaman. Dikira setan enggak mengikuti. Ah, sekarang zaman gadget. Wah, di sini nih. Hah? Bagus nih, ya kan? Naam. Sesatkan anak-anak muda itu lewat media-media sosial, lewat Facebook, lewat barakallahu fikum ya, Instagram, lewat YouTube, bla bla bla dan seterusnya. Dikira setan enggak ngikuti perkembangan. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Nah, karena setan mengerti bahwa barakallahu fikum segala perilaku anak Adam itu mesti dilandasi oleh rasa takut, itu yang dia serang. Makanya dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni. Ya, jangan kalian takut dengan mereka, tapi takutlah kepada-Ku. Maksudnya apa? Jangan sampai rasa takut yang melandasi perbuatan kita karena manusia. Paham? Ketika rasa takut yang muncul pada diri kita karena manusia, itu akan menimbulkan barakallahu fikum kehancuran pada kita. Rasa takut yang muncul dari kita karena setan, itu akan memunculkan kehancuran pada kita. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, muncul apa? Ketidakikhlasan. Ya, kenapa kamu mondok dipaksa sama Abi? Ya, sebenarnya saya pengen kuliah ke London, Ustaz. Ya, saya itu sudah diam-diam ikut ya tes Naam universitas luar biasa. Ya, lulus saya, cuman Abi bersikeras. Nah, Tayyib tidak mengizinkan saya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ketika rasa takut yang muncul pada diri kita, pembangkitnya adalah karena makhluk, karena setan, karena manusia, ya, itu akan menimbulkan kehancuran pada diri kita. Nah, ya, sehingga orang yang barakallahu fikum akan kokoh, orang yang akan barakallahu fikum kuat ketika dia berhasil mengalahkan rasa takutnya. Ya. Nah, musuh yang paling besar pada diri kita adalah rasa takut kita sendiri. Barakallahu fikum. Nah, jadi ketika segala tindakan kita landasannya karena takut bukan karena Allah. Ya. Nah, itu akan melemahkan kita. Tetapi kalau rasa takut yang muncul pada diri kita lillah, ya, karena takutnya kita kepada Allah, itu justru akan memunculkan rasa ketentraman. Ya, itu akan memunculkan rasa kenyamanan. Segala resah, gelisah, gundah, gulana, barakallahu fikum, ya, sirna. Nah, ketika dia ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Saya takut kepada Allah. Kenapa kamu meninggalkan ini? Saya takut kepada Allah. Paham ya? Nah, jadi kita itu kalau takutnya kepada Allah, justru kita akan semakin kuat, semakin strong. Dan ketika kita ketakutnya kepada makhluk, ya, nah, dalam hal apa saja, itu akan melemahkan kita. Nah, makanya dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fala takhafuhum wa khafuni. Nah, ya, jangan kalian takut kepada mereka, makhluk-makhluk itu, apapun itu. Jangan kalian takut. Nah, takutlah kepada in kuntum mukminin. Kalau kalian benar-benar orang yang beriman. Ya, nah, jadi belajarlah untuk menaklukkan rasa takutmu. Ya, nah, santri, wah banyak rasa takutnya santri. Apalagi sudah mau masuk ya, ujian. Nah, itu macam-macam, ya kan? Nah, yang melandasi rasa takutnya itu macam-macam. Ada yang belajar karena takut gak naik kelas. Ada yang belajar karena takut nilainya jeblok. Ya, nah, barakallahu fikum. Dikuasai oleh rasa takutnya. Akhirnya ya gak tenang. Belajar itu ketika dia murojaah gak enjoy. Paham ya? Tertekan dia. Waduh ini. Apalagi Ustaz ya fulan. Nah ya. Soal-soalnya itu tidak sesimpel apa yang tertulis. Ya kan? Nah. Butuh pendalaman. Nah. Barakallah. Begitu banyak maka it. Ya. Nah. Karena melatih santri-santrinya. Agar apa? Cekatan dengan maka itu syaitan. Dilatih untuk menghadapi. Jangan-jangan di sini Anda jebakan ya. Nah, jadi yo waspada. Ya, wah, tekanan. Nah, akhirnya tadi barakallahu fikum, dia murojaah itu enggak enak. Ya, tertekan. Nah. Akhirnya apa? Ilmunya itu cuma nempel pas waktu ujian. Selesai ujian, bubar. Ya enggak? Ya kan? Nah, tinggal sedikit atau bahkan enggak ada sama sekali yang nempel. Barakallahu fikum. Nah, padahal sebenarnya maksud inti dari barakallahu fikum, ujian-ujian tadi, tes-tes tadi justru adalah barakallahu fikum agar ilmu itu menempel. Mafhum? Nah, ya. Barakallahu fikum. Bukan agar antum-antum tayyib punya nilai di rapot 100. Barakallahu fikum. Nah, ya. 100 itu hanyalah angka yang bisa barakallahu fikum dimanipulasi. 100 itu tidaklah menunjukkan kualitas dia sebagai seorang thalibul ilmi yang sejati. Belum. 100 itu hanya menunjukkan dia ketika menghadapi ujian menjawab dengan benar semua. Paham ya? Belum tentu ilmunya itu benar-benar nempel pada dia. Paham ya? Nah, coba ditanya selesai dares atau selesai ujian, 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Masih nempel gak itu? Paham? Nah, jadi yang barakallahu fikum, para talabah yang hanya mengejar nilai, ya, nah, Anda sudah kehilangan maksud dan tujuan yang diinginkan. Barakallahu fikum. Mafhum? Ya, nah, yang diinginkan itu barakallahu fikum adalah kita ingin ilmu yang diajarkan itu benar-benar lengket. Sehingga harus sering dimurojaah, harus sering dibaca. Nah, ya. Sebenarnya kalau barakallahu fikum masing-masing para thalabah itu memiliki kesadaran ya, sebagai manusia. Itu gak perlu ada ujian-ujian seperti itu. Ya, nah. Mereka tahu bagaimana perlunya ilmu. Mereka tahu bagaimana pentingnya membuat ilmu itu fisudur la fisutur. Ya, jadi nggak ada ujian pun tetap rajin dia merojaah, tetap rajin dia menabung ya ilmu tadi di dalam hatinya. Nah, barakallahu fikum. Baik, itu yang banyak terluputkan pada para penuntut-penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Nah. Allah musta'an wa alaitiklan. Ya. Jadi, tadi faedahnya barakallahu fikum bahwa di antara tipu daya syaitan dan teman-temannya adalah at-tahwif. Ya. Karena memang syaitan sangat mengerti dan sangat paham barakallahu fikum tentang karakter manusia. Ya. Caranya bagaimana? Ya tadi. Kita harus bisa mengalahkan rasa takut kita kepada selain Allah. Ya. Nah, kalau kita bisa mengalahkan itu semua, barakallahu fikum. Nah, kita akan menjadi orang yang sukses, kita akan menjadi orang yang kuat. Dan begitu banyak kebaikan yang kita dapatkan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Kemudian juga barakallahu fikum, di antara faedah yang lain yang bisa kita petik adalah, baik, an-narruju' wal-inabah wat-tawakkul 'ala Allah hiya tayyib an-najah min makaidi syaitan. Bahwa dengan kembali kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, dialah yang akan menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan. Ya, seperti yang dilakukan oleh barakallahu fikum kaum mukminin ketika mereka diancam. Ya, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Nah, manusia telah mengepung kalian, takutlah kalian dari mereka. Nah, barakallahu fikum. Baik. Apa yang dikatakan barakallahu fikum orang-orang beriman tadi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu bukan di lisan, tapi benar-benar di hati. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dan dia sebaik-baik wakil bagi kami. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kata Ibnu Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu alaihi salam. Hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu alaihi salam hina ulqiya finnar. Waqalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, ya. Ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah ucapan yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hendak dilemparkan ke dalam kobaran api. Nah, barakallahu fikum, ya. Berarti apinya itu bukan api kecil. Kenapa? Karena untuk memasukkan orang ke dalamnya harus dilempar pakai ketapel. Berarti apa? Panasnya itu luar biasa. Ya, nah. Jarak barakallahu fikum 10 meter udah enggak kuat orang, saking besarnya api. Ya. Sehingga untuk barakallahu fikum menanggulangi panasnya itu dilempar pakai ketapel. Saking besarnya api, biar apa? Enggak kepanasan. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Dalam kondisi segenting itu, segawat itu, ya, barakallahu fikum, karena Nabi Ibrahim sudah mengamalkan ayat tadi, fala takhafuhum, enggak ada rasa takut pada beliau. Ya, enggak ada rasa gentar. Barakallahu fikum. Nah, baik. Nah, kita kadang kena jarum suntik aja udah nangis-nangis. Ya kan? Nah, mau divaksin itu barakallahu fikum, wah meronta-ronta kayak orang kesurupan. Nah, ya mau divaksin lihat jarum suntik itu, wah luar biasa. Baru jarum suntik. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Belum kalau berhadapan dengan barakallahu fikum yang ya lebih besar daripada itu. Nah, karena masih takutnya kepada selain Allah pasti akan lemah. Ya, manusia yang takutnya kepada selain Allah pasti akan rapuh mentalnya. Manusia yang hanya takut kepada Allah akan punya mental yang kuat. Sehingga dalam kondisi seperti itu enggak ada rasa takut sedikit pun. Yang beliau katakan hanyalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi saya Allah dan dia sebaik-baik wakil. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diancam, ya, manusia telah mengepung kalian. Nah, barakallahu fikum. Beliau dan para sahabatnya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, sehingga ini ucapan barakallahu fikum diingat baik-baik, ya, sehingga ketika kita dalam kondisi genting, nah, bisa kita amalkan. Paham ya? Nah, ini yang mau pulang nih, naik kapal. Ha, ya. Nah, yang Ambon sekitarnya ya, kadangan cuaca tidak bersahabat. Ya, harus berhadapan dengan ombak dan badai, barakallahu fikum. Nah. Ya. Baik. Jangan latah, barakallahu fikum ya. Nah. Pas kebetulan barakallahu fikum dalam rombongannya itu ya banyak orang-orang Nasrani ketika kapalnya udah mau karam, haleluya, haleluya. Nah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, kalut langsung bingung, barakallahu fikum. Baik, ingat pesan ini. Dalam kondisi genting seperti itu barakallahu fikum, ya. Nah, sudah berserah dan pasrah. Nah, biar Allah yang ngatur, ya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ahum ya, ingat baik-baik. Begitu juga yang lagi naik pesawat nih. Jangan ngeri-ngeri itu, ya. Berita pesawat jatuh enggak 1-2 di Indonesia. Nah, pesawat rongsok di barakallahu fikum didandani lagi jadi bisa terbang ya. Nah, itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ya, jangan sampai dapat pesawat yang seperti itu. Ya, nah, kadang-kadang tiba-tiba barakallahu fikum yang namanya dalam pesawat itu terjadi yang namanya apa? Turbulensi, ya kan? Nah, tiba-tiba pesawat itu kehilangan energi. Itu kalau udah di atas barakallahu fikum, itu loss. Nah, paham ya? Terbang kadang terjadi ya, apa? Tiba-tiba pesawat itu enggak punya daya dan upaya. Ya, ada kondisi di mana barakallahu fikum fluida udara ya. Nah, itu tidak bisa mengangkat pesawat. Langsung. Paham? Nah, dalam kondisi seperti itu dijamin ya banyak orang yang kalau tiba-tiba tempat oksigen itu langsung jatuh ya kan. Ya. Nah, jangan lupa baca doanya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Oh ya, nah, jangan haleluya barakallahu fikum. Ya, ente muslim, bukan Nasrani. Kadang ada yang lata, kebetulan di sampingnya Nasrani, ya. Haleluya, nah, barakallahu fikum ya. Jangan. Ya. Kalau ilmu itu memang berada di dalam hati, lisan tidak akan lata. Paham ya? Nah, wallahu taala a'lam bisawab, barakallahu fikum. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, barakallahu fikum. Adapun yang menjadi syahid dari ayat ini sangat jelas pada ucapan fazadahum imana. Ya, orang yang beriman itu kalau diancam bukan malah takut, bukan malah gentar, bukan malah ciut, Tapi apa? Malah semakin melawan. Itulah hebatnya. Kalau iman itu sudah bersatu dengan basyasyatul qalbi. Ya. Sebagaimana ketika Herakl bertanya kepada Abu Sufyan. Perihal Nabi yang muncul. Dia bertanya. Saya tanya sama kamu. Apakah ada orang yang mengikuti Nabi tadi ketika masuk dia keluar. Gara-gara apa? Gak suka sama Nabi palsu ini. Atau gak suka sama orang yang mengaku Nabi ini. Ya, gara-gara clash. Ada yang keluar setelah masuk? Gak ada. Kata Herakl. Wa kadzalikal iman. Idza khalata basyasyal qalb. Begitulah iman kalau sudah dia bersatu dengan relung hati. Semakin lama itu bukan semakin lemah. Tapi semakin kuat. Ya, semakin kokoh. Barakallahu fikum. Jadi diancam itu bukan ciut, tambah berani, tambah naik. Ya, tambah mau apa? Nah. Baik, enggak takut saya. Enggak takutnya itu bukan di lisan, ada orang yang enggak takut tapi hatinya derdek, ya kan? Barakallahu fikum. Enggak. Memang benar-benar enggak takut. Nah, barakallahu fikum. Itu ya, luar biasanya iman pengaruhnya dalam membentuk karakter seseorang. Allah musta'an wa alaih dikran. Apa hukum menelan ludah saat sholat? Apakah membatalkan sholat? Tidak. Ya, menelan ludah tidak membatalkan sholat. Yang penting dalam taraf wajar. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kalau tidak wajar itu nanti bisa barakallahu fikum tayyib mengurangi ya pahala sholatnya, menghilangkan kekhusyuannya. Barakallahu fikum. Taib, bagaimana cara menasihati orang yang sudah terlanjur memakan uang hasil riba dan dia susah dinasihati? Nah, yang pertama, barakallahu fikum, yang perlu kita pahami dalam bab seperti ini, ya, kita posisinya hanya sebagai seorang, barakallahu fikum, muballigh, hanya menyampaikan. Ya, kita posisinya hanya sebagai seorang yang mengajak. Membimbing. Nah, ya. Masalah orangnya itu menerima dengan baik atau tidak itu sudah di luar tanggung jawab kita. Itu wewenang Allah. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, jadi kalau prinsip kita dalam mengajak orang seperti ini tuh enak, kita enggak terlalu terbebani. Paham ya? Nah, dan itu pun barakallahu fikum akan membuat kita benar-benar relax, enjoy dalam menyampaikan, dalam mengajak, ya, nah, dalam membimbing barakallahu fikum. Nah, tapi kalau kita prinsipnya sudah berbeda barakallahu fikum, kita tidak mengetahui bahwa masalah nerima dan tidak itu bukan wewenang kita ya, tadi, ya. Kita akan dibuat stres. Nah, kadang kita dibuat emosi. Kadang kita dibuat justru kita yang malah terjatuh dalam dosa yang lebih besar. Gara-gara apa? Kita pengennya orang tuh nurut sama kita. Ya, kita setir dia. Nah, itu sudah melampaui wewenang kita. Sebagaimana yang terjadi, barakallahu fikum, sebagaimana dalam riwayat Muslim tentang ahli ibadah dengan seorang ahli maksiat, ya kan? Yang ahli ibadah kan rajin nasihati temannya ahli maksiat ini. Nah, ya, bok yoh leren mas, gitu ya. Nah, apa maksudnya ya? Ya, kapan kamu berhenti mabok? Nah, berhentilah dari mabok-mabokan. Berhentilah dari maksiatmu. Ya, terus. Sampai pada ketika, barakallahu fikum, ahli maksiat tadi sudah bosan. Akhirnya dia ngomong dengan dengan nada yang tinggi, "Ilaika anni." Pergi kamu. Apa urusanmu? Emang kamu itu diutus untuk ya ngawasi saya terus? Hah? Ngurusi hidup orang terus? Sana kamu pergi. Tersinggunglah sang ahli ibadah. Akhirnya dia apa? Terpancing emosinya dan mengatakan, "Wallahi la yaghfirullahu li fulan." Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan ini. Ente enggak akan kena ampunan Allah. Ahli neraka kamu, ahli neraka. Nah. Paham ya? Emosi. Karena apa? Ketika kita membimbing orang, mengajak orang, menasihati orang, kita pengen orang itu nurut sama kita. Kita telah melangkahi wewenang kita sebagai seorang insan. Masalah nerima dan tidak itu urusan Allah. Paham ya? Nah, sehingga kalau kita prinsipnya seperti itu enak. Yang penting apa? Ilki kalimat al-haq. Sampaikan kalimat kebenaran itu. Barakallahu fikum. Nah, sudah kasih tahu gini, gini, gini, gini. Enggak ada nada kita memaksa ingin menyetir dia. Ya, nah. Diberikan pilihan tadi kepada dan Allah juga seperti itu kepada umat manusia. Nah, barakallahu fikum. Faman syaa'a minkum falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Paham ya? Nah. Sudah dikasih tahu, ini yang benar, ini yang salah. Ini bagus, ini enggak bagus. Nah, kamu pilih sendiri. Ya kan? Nah, aku milih yang ini aja. Ya monggo. Masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Nah, enak ya kan? Jadi orang mikir. Paham ya? Tapi kalau kita pengen nyetir dia, ente harus yang ini, jangan yang ini. Ya kan? Masuk neraka kamu kalau yang ini harus. Nah. Paham ya? Jadi karena dalam barakallahu fikum watak manusia itu ada watak-watak barakallahu fikum yang enggak mau disetir, membangkang, ngeyel, wangel, pokoke. Nah. Barakallahu fikum. Bang Ikhwan. Nah, ya sudah. Nasihati saja ya. Dan juga yang perlu kita pahami barakallahu fikum. Masing-masing orang dalam menerima al-haq itu beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama sekali baru menerima. Ya kan? Itu kan terlihat dari hadis Nabi ketika Nabi menggambarkan contoh antara permisalan dakwah yang beliau bawa dengan kondisi manusia kan seperti jenis tanah ya kan? Ada yang meresap air, ada yang ajadib, ada yang kian. Itu faedah buat kita. Manusia itu berbeda-beda dalam menerima kebenaran. Ada yang cepat, ada yang lama sekali baru diterima. Banyak. Ya, barakallahu fikum. Nah, teman-teman kita yang mengaji barakallahu fikum. Ya, ana sendiri ya ketika masih kuliah ya. Enggak menyangka kalau teman satu angkatan itu bakal ikut taklim salaf. Ya, dulu ya kayaknya barakallahu fikum orang biasa. Nah, baik. Iya. Tapi setelah beriring berjalannya waktu, ternyata ketemu lagi. Antum ikut taklim ya, Masya Allah. Nah, Pak Ivan ya. Jadi orang tuh macam-macam. Ada orang itu yang baru sadar setelah berpuluh-puluh tahun. Ketika masih di pondok, antum kenal watak si fulan. Ya, si wangel. Nah, barakallahu fikum. Orangnya susah. Orangnya barakallahu fikum sulit. Nah, kan? Itu rahasia Allah untuk jalan hidup orang. Paham ya? Nah, antum ya sudah jalankan saja posisi kita. Kita hanya mengarahkan, ngasih tahu ini yang benar, ini yang salah, ini yang bagus, ini yang tidak. Masalah dia milih apa itu sudah di luar dari otoritas kita barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab ya, itu yang bisa kita jawab ya, pertanyaan masih banyak ya karena keterbatasan waktu, mohon dimaklumi barakallahu fikum tidak bisa kita jawab. Bisa ditanyakan kepada asatidz al-fudala yang lainnya insyaallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.